بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب الاغتسال للمحرم باب mandi untuk orang yang sedang ihram. Irtisal meliputi mandi kebersihan untuk bersih-bersih badan. Juga masuk di dalamnya ghusl janabah. Mandi untuk bersuci dari janabah. Apa hukumnya? Orang yang sedang ihram mandi. Untuk mandi janabah dikarenakan ihtilam. Ini kaidnya. Karena enggak mungkin orang yang sedang ihram janabah dikarenakan hubungan intim. Batal ihramnya. Jadi maknanya adalah seorang yang muhrim dia janabah dikarenakan ihtilam. Mimpi basah. Untuk mandi janabah, maka ijma' para ulama, sang muhrim harus mandi janabah dikarenakan ihtilam. Demikian dinukil oleh Ibn Munzir rahimahullah. Ajma'u ala anna lil muhrimi ayyagtasila minal janabah. Kata Imam Munzir rahimahullah, para ulama ijma' sepakat orang yang ihram, sedang ihram, dia wajib untuk mandi janabah. Wakhtalafu fi ma ada dzalik. Dan para fuqaha, para ulama ikhtilaf tentang selain mandi janabah. Mandi untuk bersih-bersih. Mandi untuk kesegaran badan. Apakah diperbolehkan bagi orang yang muhrim mandi dalam keadaan di ihram? Asar yang akan dibawakan dari muallif, juga hadis yang akan disebutkan dari muallif menunjukkan bahwasanya orang yang ihram diperbolehkan untuk mandi. Diperbolehkan untuk mandi. Yang menjadi masalah adalah penggunaan sesuatu yang mengandung unsur parfum atau wewangian. Dibahas kemarin, yang sedang ihram, seorang yang muhrim tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menyentuh hal-hal yang berbau parfum atau yang wangi. Maka para ulama yang membolehkan mandi bagi orang yang ihram, ketentuannya adalah dia tidak menggunakan peralatan mandi yang mengandung parfum. Kalau menggunakan sabun, sabun yang enggak ada parfumnya. Wahagalah. Kalau semua sabun yang ada menggunakan parfum, maka dia semata-mata mandi dengan tanpa menggunakan sabun. Sekedar mengguyurkan badan, mengguyurkan air ke badan, biar segar, biar bersih. Hadafuah. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala ibn Abbasin radhiyallahu anhu yadkhulu al-muhrimu al-hammam. Berkata ibn Abbas, semoga Allah meridainya, orang yang muhrim, yang ihram, silakan masuk ke hammam. Pemandian. Ini disambung isnadnya oleh Al-Baihaqi. Ini asar disebutkan oleh mu'alif untuk menunjukkan orang yang ihram boleh mandi. Bahkan boleh masuk ke pemandian, mandi-mandi di situ. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Qala wa lam yara Ibnu Umar wa Aisyatu bil haqqi ba'sa. Dan Ibnu Umar serta Aisyah, semoga Allah meridai mereka semua, memandang tidak masalah dengan al-haqqu. Al-haqq itu menggaruk kulit dengan tangan. Menggosok-gosok kulit dengan tangan. Paham ya? Digaruk atau digosok-gosok gini. Adalah bas. Tidak mengapa. Barakallahu fikum. Disebutkan masalah ini, al-haq, dikarenakan hampir sama dengan irtisal, sama dengan mandi. Orang mandi dengan air, dia menggosokkan air ke sekujur tubuhnya, tujuannya adalah izalatul adza, menghilangkan kotoran. Orang yang menggosok-gosok kulitnya, menggaruk-garuk kulitnya, mungkin di samping gatalnya hilang, juga menghilangkan dagingnya. Sama-sama al-izalah. Ketika mandi diperbolehkan, menggaruk juga diperbolehkan. Sama-sama menghilangkan dagi di badan. Barakallahu fikum. Naam. Hadza wadih. Sekarang hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي معروف قال أخبرنا مالك إمام مالك مالك ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله وعبد الله بن يوسف termasuk yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari Imam Malik min أثبت الناس في مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه dari bapaknya عبد الله بن حنين مولى بن عباس أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. Kata عبد الله بن حنين menceritakan bahwasanya عبد الله بن عباس dan مسور بن مخرمة اختلاف tentang suatu masalah di sebuah tempat namanya أبواب, namanya أبواء. Disebutkan dalam riwayat yang lain bil araj, di sebuah tempat namanya araj, sebuah desa besar yang dekat dengan wilayah abwa. Apa ikhtilafnya? Faqala Abdullah bin Abbas, maka berkata Abdullah bin Abbas, yaghsilul muhrimu ra'sah, orang yang ihram, yang muhrim boleh mencuci kepalanya, boleh mencuci rambutnya. Waqala al-miswar, maka berkata al-miswar, la yaghsilul muhrimu ra'sah, orang yang muhrim, yang ihram, tidak boleh membasuh kepalanya, mencuci kepalanya, rambut kepalanya. Ibn Abbas membolehkan, al-miswar enggak membolehkan. Ikhtilaf di situ. Ini menunjukkan di kalangan salaf mereka biasa beda pandangan, beda pendapat. Mereka biasa berdiskusi, dialog ilmiah. Ketika ada ikhtilaf di antara mereka, mereka mencari tarjihnya. Tanya kepada yang lebih alim daripada mereka. Qal fa arsalani Abdullah bin Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari Maka Abdullah bin Abbas mengutus aku, Abdullah bin Hunain, kepada Abu Ayyub al-Ansari menanyakan masalah ini. Fawajadtuhu yaghtasilu bainal qarnaini. Maka saya mendapati Abu Ayyub sedang mandi di antara dua qarn. Qarnun dimanakan dengan tanduk yang dimakan al-amudain, di antara dua tiang. Wahuwa yustaru bisaub, ditutupi dengan pakaian. Ini dua tiang dikasih satir sebuah pakaian. Beliaunya mandi di balik kelambu tadi, ditutupi sehingga enggak nampak auratnya. Fasallamtu alaih, maka saya pun menyampaikan salam kepada Abu Ayyub. Faqala, beliau berkata, man hadha, siapa ini? Faqultu ana Abdullah bin Hunain. Saya jawab, saya Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengutus aku menemui engkau. As'aluka, supaya aku bertanya pada engkau, wahai Abu Ayyub. Pertanyaannya, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sahu wa huwa muhrim. Bagaimanakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kepalanya dan beliau dalam keadaan muhrim? Anda perhatikan baik-baik kisahnya. Ikhtilaf yang terjadi antara Abdullah bin Abbas dengan Al-Misfar bin Makhramah tentang masalah hukum muhrim mencuci kepalanya. Kali gitu. Ibn Abbas mengatakan cuci, boleh. Misal mengatakan tidak boleh. Paham sampai sini? Antum perhatikan pertanyaan yang diajukan oleh Abdullah bin Hunain. Apa pertanyaannya? Bagaimana dahulu Rasulullah SAW mencuci rambut kepalanya ketika ihram? Tidak bertanya tentang hukumnya. Itu mengisyaratkan Abdullah bin Abbas sudah mengerti riwayat ini. Sudah tahu ada sunnah Rasul seperti ini. Paham ya? Tahu. Sehingga ketika menyuruh Abdullah bin Hunain, bukan lagi menyuruh bertanya tentang hukum. Hukum jelas. Boleh dipraktikkan langsung oleh Abu Ayyub al-Ansari. Tadi Abdullah bin Hunain datang ke Abu Ayyub, beliau sedang mandi. Dipaham ya? Praktek langsung itu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dahulu Rasulullah SAW mandi ketika beliau ihram? Maka dua di sini. Yang pertama, jelas orang yang ihram boleh mandi. Entum? Adalah isyar. Maka dipikir pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mandinya? Dipahami ke? Menegaskan bahwasanya orang yang muhrim yang ihram boleh mandi. Boleh mandi untuk kebersihan, bersih-bersih diri, kesegaran badan, boleh. Apalagi mandi janabah karena ihtilam. Ingat, karena ihtilam. Terkait dengan bagaimana cara mandinya, dikatakan di sini. Qala fawada'a Abu Ayyub yadahu ala thawb. Maka Abu Ayyub meletakkan tangannya pada pakaian baju yang tadi menutupi beliau. Fata'ahu, direndahkan. Ya, ditundukkan, direndahkan pakaian tadi. Hatta badali ra'suh, hingga nampak kepada aku kepalanya Abu Ayyub. Tadi kan dua tiang, dikasih kain besar, beliau dibaliknya itu, gak kelihatan. Karena kepingin mempraktekan bagaimana mandinya Rasulullah SAW ketika ihram, diturunkan pakaiannya, apa kainnya menutupi, sehingga kelihatan bagian kepalanya. Thumma qala li insanin yasubbu alaih. Kemudian Abu Ayyub berkata kepada seseorang yang menuangkan air kepada beliau, usbub, tuang. Fasabba ala ra'sih. Lalu orang itu menuangkan air di bagian kepalanya Abu Ayyub. Thumma harraka ra'sahu biyadai. Lalu kemudian Abu Ayyub menggerakkan kepalanya dengan kedua tangannya. Fa'akbala bihima wa'adbar. Ya, fa'akbala bihima wa'adbar. Abu Ayyub menggerakkan kepala dengan kedua tangannya. Maka dia menghadap dengan kedua tangannya dari belakang ke depan dan membelakangkannya, depan ke belakang. Hakala. Air disiram, hakala. Dipaham ya? Ini jenis apa ini? Kalau kita bilang keramasan, gitu ya. Sampuan, meskipun enggak pakai sampo. Jadi gerakannya gerakan orang sampuan begitu. Waqal belum mengatakan hakadha raaitu sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah saya dahulu melihat beliau sallallahu alaihi wasallam berbuat. Barakallahu intaha. Maka dengan hadis ini dan dua asar, tiga asar di atas menunjukkan kepada kita orang yang muhrim boleh mandi. Entah itu tanawufan, kebersihan, kesegaran, atau tatahuran, bersuci dari janabah karena mengalami ihtilam. Ada ya juz. Rasulullah mempraktekan, Abu Ayyub mempraktekan, dan itu pendapat Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Maka pendapat Al-Miswar bin Makhramah di sini tidak tepat. Mungkin belum sampai kepada beliau riwayat ini. Barakallahu fikum. Ibnu Abbas seorang sahabi. Al-Miswar bin Makhramah ada mengatakan seorang tabi'i. Wallahu a'lam bissawab. Ala kulli hal wadih. Diteruskan kembali pada perjumpaan berikutnya. Nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.